Mitra bisnis Bapepam LK membatasi izin pembukaan cabang multifinance seperti multifinance yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor. Hal itu lantaran pertumbuhannya dinilai sudah terlalu cepat, bahkan lebih tinggi dari asuransi, sehingga harus dibatasi. Namun, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia tidak setuju dengan rencana itu. Menurutnya, mengapa ekspansi harus ditakuti selama rasio kredit bermasalah atau NPL-nya terkontrol? Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana pendapat Anda? Jadi kalau pembiayaan benar ya, nah apa-apa silakan saja kalau menurut saya. Kalau bagaimanapun multifinance itu kalau membiayai sepeda motor dengan mobil itu, gunanya jelas ada gitu ya. Tapi kenapa dibatasi? Karena rakyat kan tidak punya alternatif transportasi umum yang baik kan. Ini kan saya rasa terkait sepeda motor dengan mobil. Jadi sedemikian sangat mudahnya orang membeli sepeda motor dengan mobil, leasing gitu kan. Nah, growing middle class menciptakan daya beli baru di otomotif sama di sepeda motor. Dan sepeda motor produksinya udah mencapai 8, sekian juta, mobil hampir 1 juta gitu-gitu kan. Tumbuh terlalu pesat. Nah, terlalu pesatnya karena ugal-ugalan. Kan tidak, seperti dikatakan tadi, rasio kredit bermasalahnya relatif kecil. Jadi menurut Anda, apakah pembatasan pembukaan cabang multifinance ini sudah efisien, Pak? Ya, harus ada alasan yang lugas supaya industri ini memahami kenapa itu terjadi, gitu. Jangan asal membatasi aja. Kecuali misalnya, kalau rasio kredit bermasalahnya sudah mencapai 10% atau 15%. Kalau misalnya hanya 2%, ya perbankan juga cuma 2%. Nah, pembatasan modal tidak dibatasi, indeksnya naik dari berapa ke berapa, gitu kan? Iya kan? Demikian Faisal Basri, saya Giri Sadewa.